بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Yaqulu syarihu rahimahullah qawluhu wal haqqu ma jaa'a min 'indillahi 'azza wa jalla وَالسُنَّةُ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْجَمَاعَةُ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ بركاته الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. Adapun ucapan beliau, yaitu ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam matan. Wal-haqqu, dan kebenaran itu, al-haq, kebenaran itu, tolak ukurnya adalah, ma ja'a min 'indillahi 'azza wa jal, yang datang dari Allah 'azza wa jal. Ini tolak ukur kebenaran. Bukan dengan banyaknya pengikut atau dengan sedikitnya pengikut. Oh, kalau sedikit pengikut sudah pasti benar, enggak? Atau yang banyak, yang mayoritas berarti itu yang benar. Bukan juga demikian. Tolak ukur kebenaran adalah ma jaa'a min 'indillahi 'azza wa jal, yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Tidak pula al-haq itu diukur dengan keahlian seseorang berbicara, dengan kefasihan seseorang dan kehebatan dia menyusun kalimat demi kalimat. Bukan. Al-haq ma ja'a min 'indillahi Azza wa Jal, inilah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah itu adalah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membahas kitab-kitab akidah, disebutkan di sana kalimat sunnah, maka maknanya berbeda dengan apa yang disebutkan oleh para fuqaha, para ahli fiqih. Dalam bahasa yang disebutkan oleh para fuqaha, kalimat sunnah adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Suatu amalan apabila dikerjakan oleh seseorang, maka pelakunya mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ini sunnah dalam bingkai fiqhiyah. Tetapi ketika kita membahas tentang kalimat sunnah pada kitab-kitab akidah, maka sunnah ini mencakup semua yang diucapkan oleh Rasul atau yang diperbuat oleh Rasul atau yang disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuk dalam bab ini perkara-perkara yang wajib, fardu ain, perkara-perkara yang mustahabbah atau muakkadah masuk di sana. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu bentuknya perbuatan ataukah ucapan atau bahkan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. wal jama'atu majtama'a 'alaihi ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan al jama'ah adalah majtama'a 'alaihi ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan al jama'ah adalah sesuatu yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik itu yang disepakati oleh para sahabat di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq, atau yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab, atau sesuatu yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di masa pemerintahan Uthman ibn Affan, atau sesuatu yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di masa pemerintahan Ali, Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah yang disebut dengan al-jama'ah. Sehingga ketika kita ditanya siapa sih puncak ahlu sunnati wal jama'ah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari kalangan muhajirin dan ansar. Aqul, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, tadi yang di atas itu ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Sekarang beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari. Saya katakan, innama qalahul muallifu huwa ainus sawab. Sesungguhnya yang diucapkan oleh al-muallif itulah wujud kebenaran itu sendiri. Itulah yang benar. Bahwa kebenaran itu tolak ukurnya adalah sesuatu yang datang dari Allah. Sunnah itu adalah apa yang disunnahkan oleh Rasul. Al-jamaah adalah yang disepakati oleh para sahabat. Ini ainus sawab. Itulah kebenaran itu sendiri. Falhaqqu ma jaa'a min 'indillahi 'azza wa jalla. Kebenaran adalah sesuatu yang datang dari Allah 'azza wa jalla. Wa sunnatu ma sannahu Rasulullah. Dan sunnah adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jama'atu ma kana 'alaihi ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-jama'ah adalah sesuatu yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in fi ahdil khulafa'ir rasyidin, di masa-masa pemerintahan para khulafa'ir rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, wa ma ba'dahum, demikian pula setelahnya. Wa inna khilafata Aliin wa Muawiyata kanat 'ala al-haqqi illa man shadda. Dan bahwa sesungguhnya pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu di atas kebenaran. Berikutnya kekhalifahan yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga hak, illa man shadda, kecuali orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang. Kecuali orang-orang yang syadz, aneh mereka. Sehingga mengingkari, menyalahkan dan menuding bahwa pemerintahan beliau-beliau berdua dibangun di atas hawa nafsu, bukan di atas kebenaran. Sehingga muncul di sini kelompok khawarij yang mengkafirkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan menuduh bahwa pemerintahannya tidak sah. Demikian pula khawarij mengkafirkan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan dan menuduh bahwa pemerintahannya tidak sah. Kafir, halal darahnya, halal kekuasaannya untuk digulingkan. Khawarij. Orang-orang yang syadz muncul untuk menyudutkan ahlul haq, ahlu sunnati wal jamaah. Namun mereka, ahlul haq, ahlu sunnati wal jamaah, tetap berjalan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika ad-dinu ma zala mustaqiman wa in shadda ash-shawadhu fi thalathati al-qurun التي انتهت بمئتين وعشرة هجرية. Demikian pula agama ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariatul Islam, mazala mustaqiman, terus menerus istiqamah, terus menerus menampakkan kebenarannya, terus menerus menampakkan heibah, wibawa dari Islam itu sendiri. Wa insyadza syawadu fi thalathatil qurun, walau ada orang-orang yang bermunculan dan membawa kebid'ahan-kebid'ahan, membawa keanehan-keanehan, membawa pemikiran-pemikiran sesat dan juga menyampaikan kesesatannya, tetap pada tiga generasi pertama umat ini syariat Islam tampak kebenarannya dengan nyata. Iya, memang ada sebahagian orang, segelintir orang di masa-masa itu yang mereka memunculkan pemikiran-pemikiran sesat. Allati intahat bi 210 Hijriah, di mana tiga generasi terbaik umat ini itu berakhir pada tahun 210 Hijriah. Karena sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan kita yang lalu, bahwa satu qarn, satu generasi itu adalah 70 tahun. Jadi kalau tiga generasi dimulai dari tahun pertama Hijriah hingga tahun ke-70 Hijriah, satu generasi, generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian generasi berikutnya, generasi tabi'in, dari tahun 70 hingga 70 tahun ke depan, 140 tahun Hijriah. Kemudian generasi ketiga, atba'ut tabi'un, atba'ut tabi'in, dari 140 tahun Hijriah ditambah 70 tahun ke depan menjadi 210 tahun Hijriah. Berakhirlah tiga generasi terbaik umat ini. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka-mereka yang hidup di masaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya dan berikutnya. Tiga generasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan kaki disebutkan, mal maqsudu bil quruni huna, apa yang dimaksudkan dengan al qurun, jamak qarn, generasi, masa hidup atau satu masa. Qala syaikhuna an-najmi rahimahullah, berkata syaikh an-najmi rahimahullah, hadha bi'tibar anna al qarna hum الجماعه من الناس يشتركون في عصر واحد وتحديده ب70 سنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين 60 الى 70 واقلهم من يجوز ذلك. القرن itu maknanya adalah satu generasi, satu masa kehidupan manusia itu adalah al-jama'ah minan nas, ada sekelompok manusia, yasyarikuna fi asrin wahid, yang mereka hidup di satu masa, di satu generasi. Generasi yang lahir di tahun 2000-an, generasi yang lahir di tahun 2010, generasi yang lahir di tahun 2020 dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Mereka-mereka yang hidup lahir sezaman, semasa ini disebut dengan al-qarn. Wa tahdiduhu bi 70 sanah. Dan pembatasannya ini adalah dengan masa 70 tahun. Li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Usia umatku itu tertaut antara 60 hingga 70 tahun. Ini usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayoritasnya ini antara 60 70 tahun. ada yang meninggal di bawah ini, ada juga sedikit yang melampaui usia ini. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali dari mereka yang memiliki usia lebih dari 70 tahun. Di tempat kita ini aja contohnya jarang yang usianya di atas 70 tahun. Mbah Badawi ada? Mbah Badawi sudah berapa puluh tahun usianya? 80 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jarang, sedikit dari umatku yang memiliki usia melampaui dari 70 tahun ini. Masih tetap hidup. Ini jarang. Yang meninggal di bawah usia 60 tahun banyak. Tetapi umumnya rata-rata usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ini, antara 60 hingga 70 tahun. Inilah satu generasi. Sehingga ketika disebutkan tiga generasi terbaik umat ini, maka berakhir pada 210 Hijriah. Sebagaimana telah kita lewati bahwa di masa inilah muncul fitnah khalqul Quran. Fitnah yang dimunculkan di masa itu oleh Ahmad Ibn Abi Duad dan gembong-gembong Mu'tazilah lainnya yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Thumma dakhala al-qarnur rabi'. Kemudian setelah itu masuk pada tahun atau generasi keempat. Dari 210 hingga awal munculnya fitnah khalqul Quran. Berarti generasi yang keempat ini dari tahun 210 Hijriah hingga 70 tahun ke depan 280 Hijriah. Masa-masa yang berat bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah di masa itu. Fitnah yang sangat besar melanda Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu fitnah khalqul Quran. Qala wa bada al-imtihanu bil qawli bi khalqil Qurani. Maka mulailah muncul fitnah, ujian berupa Al-Quran itu adalah makhluk. Allahu a'lam bissawab. Ini insyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya biiznillah. Kita mulai dari kalimat wa badal imtihanu bil qawli bi khalqil Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, pengumuman royongan ya.